Amri Arch, ARCH. Assalamualaikum admin Pak Ustadz, tolong sampaikan pertanyaan saya. Apa hukumnya orang kena HIV AIDS? Seumur hidup dia bakalan minum obat. Jadi gimana puasanya? Famankana minkum maridhan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Di bulan Ramadan dia tidak bisa puasa, ganti di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi ini masalahnya dia sakit seumur hidup, Pak Ustaz. Tidak boleh berhenti makan obat. Satu hari, tiga kali, empat kali. Wa'alalladina yutiqunahu, bagi orang yang tidak sanggup puasa di bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terus tidak bisa puasa, fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Puasa dia yang tinggal itu ditebus dengan membayar fidyah. Seminim-minim fidyah, satu hari satu mud. Satu mud itu 750 gram beras. Minim. Tapi kalau dia kaya banyak duit, jangan kasih minim. Pakai satu porsi makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ada minum kopi susunya, buah, segala macam. Nah, ini lebih baik. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesabaran. Wallahu a'lam.